Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita selaku umat Islam, hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan dan kesalahan dan penuh dengan kekurangan, selayaknya kita memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga orang yang selalu bermunajat mendapatkan tauhid dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari hari ke hari yang mudah-mudahan membangunkan semangat untuk lebih beribadah kita lebih tajam lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ. Yang artinya, apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu dia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu dia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu dia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu dia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa memberi tangguh kepadaku. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sebetulnya merupakan ayat ejekan bagi orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kalau dalam bahasa kita patung itu memiliki kaki? Apakah mungkin mereka itu memiliki tangan? Apakah mungkin mereka itu memiliki mata, kemudian pendengaran, yang mana bila kita ini memohon kepada mereka itu, mereka akan mengkabulkan segala permohonan yang kita minta kepada berhala? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Maka oleh karenanya masih terbuka bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang masih dalam hidupnya mereka itu masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kembalinya itu mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Untuk lebih luasnya lagi, paparan demi paparan dalam ayat yang kita kaji ini, saya didampingin Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq untuk menjelaskan lebih lanjut. Kami silakan, Ustaz. Iya, Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul Haq. Pertanyaan dari Ustaz Safiar tadi memang sebenarnya mungkin. Jadi patung itu memiliki kaki, patung itu memiliki tangan, patung itu memiliki mata, patung itu memiliki telinga. Yeah. Tapi sayangnya kaki yang ada pada patung tidak membuat patung bisa berjalan. Tangan yang ada pada patung tidak bisa membuat dia menyentuh sesuatu. Telinga tidak bisa mendengarkan. Dan mata tidak bisa melihat. Jadi di sini, maka kita menemukan patung itu ada terkadang dibuat seperti manusia modelnya. Bahkan pada zaman dahulu di masa Nabi Muhammad, di mata patung itu diletakkanlah mutiara. Supaya apa? Supaya ketika kena sinar matahari, sedia seperti mata kucing akan memantul, seakan-akan dia melihat. Tapi sebenarnya patung tetaplah patung. Walaupun dia diletakkan mutiara ataupun terbuat dari emas semahal apapun, dia tidak akan bisa menggunakan kakinya untuk berjalan, tangannya untuk menyentuh, matanya untuk melihat, dan telinganya untuk mendengar. Ini tujuannya apa? Supaya manusia ini cerdas. Masa benda disembah, atau tingkatnya lebih tinggi lagi, masa tumbuh-tumbuhan disembah. Ada orang yang masih menyembah pohon-pohon besar. Ada juga masa hewan disembah. Ada masih orang yang mengkultuskan beberapa jenis hewan seperti sapi, karena itu adalah dewa mereka. Atau masa manusia disembah, manusia menyembah manusia yang lain. Maka sebenarnya dari rentetan makhluk yang ada di muka bumi ini, dimulai dari benda, tumbuhan, kemudian binatang dan manusia, itu semuanya bukanlah target dari penyembahan manusia. Yang layak untuk disembah manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini memang dalam kajian masih berhala lagi. Kenapa Allah memberikan pertanyaan-pertanyaan tapi itu melalui wahyu atau kalamullah? Sebetulnya kalau enggak usah dikatakan seperti ini pun sudah tahunya orang patung ya tetap patung, tapi gitu. Tapi di sini mempunyai rahasia tersendiri. Dalam arti kata untuk mengingatkan kita. Kita ini adalah manusia. Manusia kita ini kalau dalam apa memang makhluk yang sangat lemah, kan begitu. Ketika makhluk yang sangat lemah itu membuat patung, bagaimana dengan patung? Lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi. Wa kaifa ta'budun al-asnam, mal asnam sani'ul insan. Bagaimana engkau menyembah patung itu sedangkan patung itu adalah manusia sendiri yang membuatnya? Maka di sini sebetulnya permasalahannya yang lebih luas lagi. Sebetulnya bukan pada masa terletak pada zaman jahiliyah itu sekarang, yang dulu, tapi yang sekarang ini sebetulnya banyak sekali. Tidak banyak patung, tapi banyak yang menjadi sesembahan mereka. Betul. Terlebih-lebih lagi kita dihadapkan dengan pemilu yang begitu tinggal sedikit lagi, ya. Tinggal kira-kira 43 hari lagi caleg, gitu ya. Jadi kira-kira begitulah dia. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata kita banyak beritahu berita-berita di media massa. Sehingga salah satu mungkin ada caleg itu untuk supaya diramal bahwasanya dia akan menjadi begini-begini. Sehingga yang meramal itu adalah orang-orang pintar istilahnya. Orang-orang paranormal. Itu adalah sangat sangat prihatin sekali kita bahwasanya tidak di mana-mana kita ini selalu krisis dengan ketauhidan kita seperti cerita Ponari. Nah, itu kan banyak sekali orang yang mendatanginya. Itu adalah menunjukkan sebuah krisis tauhid kita. Bagaimana Ustaz Safir memandang hal ini atau Ustaz Zainal Arifin? Kalau saya melihat hal itu sudah keluar dari aturan main ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas Allah nyatakan Allahus Samad, Allah tempat minta. Ngapain jauh-jauh? Kalau minta ya minta sama Allah, kan begitu. Bisa jadi kalaulah sihir itu berfungsi kepada si Ponari, anak kecil yang mendapatkan batu dari apa? Dari petir. Itu sihir. Sihir bisa saja mata kita ini dibolak-balikkan. Bisa sembuh hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan, ya. Dan bahkan banyak orang yang apa, yang banyak berobat kepada Ponari masuk rumah sakit, Ustaz. Kan gitu. Berarti menunjukkan tidak ada kekuatan di situ kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Mungkin kalau kita melihat Ustaz. Dalam ungkapan Syekh Muhammad Ghazali yang dikatakan seseorang itu memiliki kemuliaan karena seseorang itu dekat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah, baik apa perbuatannya, perkataan itu berdasarkan dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dijadikan hambanya itu sebagai apa? Wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Iya. Jadi segala permintaannya itu terkabulkan. Yang diungkapkan oleh Ustaz Zainal pada prolog yang pertama tadi, apakah mungkin kalau kita hanya minta sama Allah tapi kita enggak mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, malah mau menjauh? Di situ kita ada butuh, di situ kita minta. Nah, mungkin ini bisa dijabarkan Ustaz Zainal, Ustaz. Iya, kalau saya lihat bedakan sarana dan tujuan. Iya. Jadi untuk menjadikan sarana dan berusaha untuk mencapai kesembuhan boleh, tapi tujuan penyembuh itu harus jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi huwa Allah. Penyembuh itu adalah Allah. Jadi sebenarnya kita di sini dalam kesempatan ponari masih menjadi isu yang hangat, bukan saja ponari yang bisa mensyirikkan. Obat, dokter, kalau sampai ada orang yang menyatakan bahwa obat inilah yang menyembuh dirinya, dokterlah yang menyembuh dirinya, itu juga sebenarnya sama dengan ponari. Kalau misalnya ada orang menyatakan ponarilah yang menyembuhkan, tapi kalau misalnya ini sarana yang datangnya kesembuhan dari Allah dan kita berusaha, maka biasa salafus soleh memberikan minum air putih dan dibacakan doa, Allah yang menyembuhkan dan sembuh. Jadi jangan sampai manusia terkecoh dengan sarana yang ada di sekitar dia, sehingga sarana itulah menjadi penyembuh, pemberi rezeki. Itulah yang disebut dengan kajian kita pada hari ini, termasuk patung-patung modern. Contohnya bagaimana? Jangan sampai, sebagaimana yang sering kita kaji di RR ini, jangan sampai kita menyatakan bahwa rezeki itu dari PNS. Kalau nggak jadi pegawai negeri, matilah aku. Bukan, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka kalau di PHK habislah rezekinya. Itu salah. Rezeki itu tetap dari Allah. Jangan sampai menduga wafatnya sang suami, wafatnya sang istri, wafatnya orang tua, habislah rezeki ini. Tidak. Betapa banyak kita menemukan anak yatim piatu menjadi orang yang berlimpah rezekinya. Dan betapa banyak anak yang diasuh oleh orang tua seret rezekinya. Karena bukan di orang tualah rezeki menjadi banyak, dan tiada orang tua rezeki tidak ada. Rezeki bersumber dari Allah, kesembuhan bersumber dari Allah, dan Allah lah zat yang layak untuk disembah. Jadi sekali lagi, sarana boleh, tetapi dia bukanlah hakikat penyembuh tadi. Masya Allah. Ini ungkapan yang bisa kita manfaatkan. Jadi janganlah kita sampai terjerumus kepada hal-hal yang bisa membawa kita kepada lubang kesyirikan. Karena banyak yang dari ungkapan Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal Arifin tadi dapat kita ambil satu benang merah, bahwasannya di zaman kita sekarang ini banyak orang yang terjerumus kepada lubang yang syirik. Contohkan tadi meramal, kemudian tak yakin dengan satu pekerjaan, itu semua bisa mengarahkan kita, bisa lemah akidah kita ini. Jadi apa saja nih sebetulnya nih Ustaz Fajrul, sebagai umat Islam pada saat sekarang ini kita menghadapi krisis-krisis, baik krisis akidah ini, tidak hanya krisis global, krisis akidah juga, bagaimana kita menyikapinya Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Kalau kita ingin menyikapi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dan yang pondasi utama itu adalah jangan sampai pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Karena apa? Karena itu adalah tiang utama, pondasi utama dalam keyakinan kita, membangun keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang sekarang yang sudah tidak mau sembahyang, masih memilih jalan yang lain. Sehingga banyak sekali timbul lagi sekte-sekte atau aliran, kelompok-kelompok ataupun aliran-aliran yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengikuti manhaj metodologinya ataupun syariat yang sudah diturunkan dengan Al-Qur'an ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itulah yang hal yang paling fundament sekali untuk kedepannya itu akan lebih yakin dia untuk menata kehidupan ini. Iya, kalau saya tambahkan lagi, sebenarnya yang paling penting keyakinan kita bahwa apa yang kita alami saat ini adalah paling baik yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Boleh jadi kita mengharapkan harta berlimpah ruah. Boleh jadi dengan harta berlimpah ruah itu adalah pintu penjerumus yang mengantarkan kita kepada neraka. Seperti Sa'labah yang meminta, wahai Nabi, berikan aku rezeki wahai Nabi. Jangan Sa'labah, sikit aja pun jadi. Akhirnya ternak Sa'labah pun banyak. Yeah. Yang tadinya sholat, begitu mendengar azan langsung sholat. Terakhir sholat jemaah pun tidak dilakukan. Dan terakhir tidak sholat. Dan terakhir begitu diminta Nabi untuk bayar zakat, tidak membayar zakat. Jadi keyakinan yang harus ditumbuhkan bahwa apa yang kita nikmati, apa yang ada pada hari ini kita nikmati dan kita syukuri, karena itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Baik para pendengar RRI di mana Anda berada, alhamdulillah dengan paparan yang singkat ini dari kajian kita surah Al-A'raf 195, moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas pendengarannya. Saya Muhammad Syafiar dan Ustaz Fajrul dengan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.